bagaimana perbincangan kita dalam pelajaran tafsir Quran lebih banyak kita membahaskan ya ini maksud ayat-ayat yang kita bakal lalui. Dan alhamdulillah sepanjang pengajian kita di sini, pelajaran tafsir Quran kita sudah masuk kepada surah yang kedua, masih lagi ini juzuk yang awal, juzuk yang pertama, dan selesai kita membahaskan ya ini ayat yang ke-8 daripada surah Al-Baqarah pada pelajaran kita yang lalu. Malam ini insyaAllah kita akan sentuh sedikit ayat-ayat yang sangkut paut dengan ayat yang ke-8, dan juga sekaligus kita sambung ayat ke-9, dan insyaAllah kalau kita berkesempatan kita akan masuk kepada ayat yang ke-10. Nah, sebelum kita sambung sebagai mukadimah yang ringkas supaya kita ini ada sedikit asas, ada sedikit pengetahuan tentang perbezaan di antara ilmu hadis dengan ilmu tafsir Quran. Apabila kita bercakap masalah perkara-perkara yang terhubung dengan hadis, ada dua ilmu yang tidak boleh kita lupakan, yaitu ilmu riwayat dan ilmu dirayat. Ilmu riwayat adalah ilmu yang menceritakan tentang orang-orang yang membawa cerita tersebut. Perawi-perawi yang membawa hadis tersebut dibahaskan sekaligus tentang sanad daripada perawi tadi. Apakah orang itu bertemu dengan satu orang yang lain ataupun tidak. Kemudian yang keduanya dibahaskan masalah dirayat hadis, maksud hadis tadi. Kenapa kita ketengahkan perkara ini? Kita nak beritahu kepada para jemaah, dua-dua ilmu itu tidak ada lain sebabnya melainkan hanya untuk memastikan bahawa hadis itu benar-benar datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak tahu cerita itu daripada Nabi? Nah, ulama-ulama hadis menyusunkan ulum hadis, ilmu hadis yang membicarakan masalah perawi tadi, dinamakan ilmu riwayat. Selepas diketahui hadis itu datang daripada si fulan dan si fulan, maka dibicarakan pula yang ini maksud hadis tadi. Membicarakan maksud hadis dinamakan ilmu dirayah. Dua-dua ilmu ini hanya semata-mata untuk memastikan apakah benar hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak tekankan kepada para jemaah. Kerana apabila kita bercakap masalah hukum, kita mesti mempunyai sumber hukum. Nah, sumber hukum itu daripada hadis Nabi. Tetapi hadis itu mestilah sahih, datang daripada Nabi baru boleh dijadikan sumber. Maka itu datanglah ilmu yang dikatakan dirayah dan riwayat. Adapun Al-Quranul Karim tidak pernah ada ilmu riwayat. Tidak ada satu pun ayat Quran yang dhaif. Kita yakini 100% bahawa mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai ayat yang ke-6,000 lebih itu, pada surah yang ke-114, ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas, semuanya sahih. Semuanya adalah firman Allah, wahyu Allah, kalam Allah. Tidak ada satu pun yang dhaif, maka tidak perlunya ilmu riwayat. Tak perlunya ilmu nak mengetahui apakah ayat ini betul daripada Allah, tak perlu. Maka dalam tafsir Quran tidak ada ilmu riwayat. Kita yakini 100% bila dalam awal-awal kita belajar tafsir Quran dalam surah Al-Baqarah dikatakan la raiba fi, sedikit pun tidak ada keraguan padanya. Dari Quran ini confirm 100% daripada Allah. Maka tidak ada ilmu riwayat. Tidak ada. Perbezaan di situ. Kenapa hadis ada ilmu riwayat? Nak pastikan cerita itu datang daripada orang yang terpercaya. Nak pastikan bahawa itu benar-benar daripada Nabi. Tapi Al-Quran 100% sejak daripada diturunkan zaman Nabi, insyaAllah sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah, dia itu memang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu dia tidak perlu ya ini ilmu riwayat. Cuma perlu kita tekankan, dia perlu ulum tafsir, dia perlu ilmu tafsir Quran. Nah, ilmu tafsir ini sama macam ilmu dirayat, cuma dia ada kaedah yang berbeza saja. Ada ya ini mentafsirkan Quran bil Quran dengan Quran, ada mentafsirkan Quran bil riwayat dengan hadis-hadis, dengan asbabun nuzul dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui makna ayat-ayat Quran, barulah diadakan ilmu riwayat. Ilmu riwayat ini dikatakan yakni ilmu mentafsirkan Quran. Jadi perbezaan di sini perlu kita jelas. Dan sebenarnya ulama-ulama yang mentafsirkan Quran pun mereka akhirnya akan mengatakan Allahu a'lam. Macam mana mereka bawakan dalil-dalil, akhirnya mereka mengatakan Allahu a'lam. Dalam Quran Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada orang yang mengetahui ta'wil daripada ayat-ayat tadi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaedah mereka, mereka bawa ayat Quran untuk mentafsirkan ayat ini, mereka bawa hadis-hadis Nabi yang sahih untuk mentafsirkan ayat ini, maka itu yang mereka mampu memperjelaskan makna-maknanya. Umpama yang telah kita contohkan kepada para jemaah, adanya tafsirul Quran bil Quran di waktu kita mentafsirkan surah Al-Fatihah ayat yang ke-6, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Mana yang paling mudah? Ayat yang ke-7, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ya ini jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat kepada mereka. Siapakah mereka ini? Ulama-ulama tafsir mengatakan ya ini ayat yang ke-69 daripada surah An-Nisa. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Jadi jalan yang lurus yang kita minta ihdinash shiratal mustaqim pada ayat 6 dalam surah Al-Fatihah, jawabannya jalan itu telah diberikan nikmat kepada orang-orang sebelumnya. Siapa mereka? Kata ulama, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bagaimana sifat mereka? Daripada surah Al-Baqarah ayat 214 ya kan, an hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masabbatkumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah inna nasrullahi qarib. Itu ayat-ayat. Jadi Quran mentafsirkan Quran. Itu namanya tafsir Quran bil Quran. Ini kaidah yang ada. Dalam bisa kata kita mempelajari bab tafsir Quran dalam surah Al-Fatihah. Bila kita menyebut ghairul maghdubi alaihim waladdallin, sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi, di antaranya Adi bin Hatim. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, man hum al-maghdub? Siapakah mereka yang dikatakan Allah murka? Kata Nabi, al-maghdub huwa al-yahud. Yang dimaksudkan Allah murka itu adalah Yahudi. Jadi Nabi mentafsirkan apa? Macam mana kita nak mengetahui makna tadi? Ada ni penafsiran yang dikatakan berriwayat, mentafsir dengan dalil daripada hadis Nabi. Bila sahabat tanya siapa kan dikatakan adzalim, Nabi mengatakan wa an-nasara. Jadi dia adalah orang Nasara. Jadi tafsir Quran ini ada kaedahnya, ada cara supaya ini tidak berlaku penyelewengan, ini tidak berlaku perkara-perkara yang di luar daripada yang kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benda yang asas yang perlu kita ketahui, baik ilmu hadis maupun ilmu Quran. Kita khawatir kalau dulu kita katakan sejarah di waktu apabila mulai Umar bin Khattab dibunuh, naiknya dia ini Uthman bin Affan, mulailah pergolakan dalam Islam, masalah politik berlaku. Ramai orang-orang pemberontak ini menggunakan ayat Quran untuk berhujah, untuk menegakkan benang kuasa. Sampailah dibunuhnya Uthman bin Affan apabila naik Ali bin Abi Thalib, berlakunya peperangan sipil di antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, berlaku lagi pergolakan sampai timbulnya Puak Khawarij, Puak Asyihah dan sebagainya. Masing-masing berhujah dengan ayat-ayat Allah SWT tapi pakai kepala, tidak pakai kaedah tadi. Ini ulama-ulama terpaksa susun balik. Jangan sampai Quran ini dijadikan bahan politik. Cara yang paling mudah, ini Kak Mika tengah hot, anda pun sama-sama ketahui. Kita bukan cakap Islam ini tak ada politik. Siasa itu politik. Siasa ini satu madah dalam Islam. Siasa ini maksudnya politik. Politik ini salah satu daripada subjek. Madah itu subjek dalam Islam. Tetapi mempolitikkan Islam, ini yang silap ini. Bukan kata bahawa tak ada Nabi berinteraksi dengan puak-puak kafir seperti mana orang-orang di luar Madinah. Nabi berdiplomasi dan juga adanya ya ini perhubungan dengan puak-puak orang-orang Yahudi dan sebagainya. Adanya penukaran, sambut-menyambut dan sebagainya di antara orang-orang luar negeri dengan dalam negeri. Dalam Islam ada politik. Bagaimana mencabut negara, menjatuhkan hukum kufur dan sebagainya. Ada politik dalam Islam. Tapi hari ini yang berlaku mempolitikkan Islam, ini yang kita takut. Depan mata kita, sebenarnya benda ini berlaku dulu sampai sekarang. Di Arab lagi teruk. Di negara-negara Arab, bila election ini lagi teruk, sampai bom, sampai meletup, sampai bergaduh, sampai perang dan sebagainya. Ini berlaku di Algeria, anda lihat di Sudan, di Nigeria, termasuk di Pakistan tempoh hari. Berbagai-bagai masalah. Alhamdulillah, masalah di Nusantara masih tertawal, tak sampai macam gitu. Tapi kita bawakan ayat Quran untuk mengingatkan kepada para jemaah, bila masalah-masalah bersangkut dengan politik dikaitkan dengan Islam, dipolitikkan, jadi kacau. Yang menjadi bahannya Al-Quran. Dan tentu-tentu orang yang nak menegakkan Islam akan bawa ayat Quran. Yang tak nak menegakkan Islam pun bawa ayat Quran. Tidak, saya tengok. Orang yang nak menegakkan Islam tentu kena bawa Quran. Orang yang tak nak menegakkan Islam pun bawa Quran. Kita bukan nak bercakap masalah politik, kita nak bercakap masalah yang bertangkup dengan pengajaran yang boleh kita ambil. Jangan sampai kita dipermain-mainkan. Masalah hari ini, orang-orang awam jadi itu. Kalau orang yang nak menegakkan Islam bawa Quran dan tak nak menegakkan Islam, siapa yang betul? Ya kan? Mereka betul, semua bawa Quran. Mereka yang betul, ini masalahnya. Dan sebenarnya saya nak menceritakan kepada para jemaah, orang-orang awam terkeliru dan lebih parah lagi, agama Islam ini dipandang agama yang tidak benar. Apabila masyarakat melihat bahawa umat Islam hari ini lebih banyak bertengkar sama kita dan mereka menggunakan agama menjadi bahaya. Sebenarnya agama tidak mengajarkan perkara demikian. Saya lebih senang tidak bercakap masalah politik. Tetapi seperti mana yang kita sama-sama maklum, kadang-kadang kita terpaksa memberikan penjelasan di mana kekurangan-kekurangan dan kesilapan umat-umat Islam yang kadang-kadang mereka tidak mempelajari Islam yang sepatutnya, tetapi mereka gembar-gemburkan masalah-masalah politik. Saya pergi Indonesia, Beb. Orang Indonesia ni, Beb, cakap pasal politik ni, orang-orang peka-peka, Beb. Dia cakap politik, Allahuakbar, macam dia pernah jadi menteri 15 tahun. Orang-orang kampung biasa saya duduk kat sana, kan. Dia cakap kepada mereka, boleh tahu berapa gaji Megawati, boleh tahu siapa keturunan dia ni, dia ni marah pada semua, dia cerita kepada politik ni. Kita cuma agama hebat ni, kau sembahyang tidak? Sembahyang tidak? Tapi bercakap masalah politik, Pak. Ini dia yang sama juga. Kalau cakap pasal politik, kira easy, semua orang boleh bercakap. Kita cakap jangan macam itu, kan. Dan kita pun tak nak pakai ayat Quran, apalah-apalah ayat Quran, apalah hadis Nabi, nama masalah politik. Masalah akhlak kita, masalah fikir kita, masalah akidah kita, semua tak bercakap pasal Quran lagi. Tapi boleh bercakap masalah politik saja kita sibuk dengan Quran. Ini tak benar. Satunya Quran ini, dia menjadi budaya hidup kita, akidah kita, ibadah kita, muamalat kita. Ini benda-benda yang penting. Biarlah umara yang bercakap masalah politik. Kita orang-orang awam lebih baik kita, ya, ini perbaikkan diri kita daripada akhlak kita, ilmu kita, iman kita, ibadah kita, keluarga kita. Ini lebih baik dan ganti. Tapi oleh kerana semua orang masuk campur, dia jadi rojak dan akhirnya dia mengirukan. Yang lebih parah lagi memalukan sendiri, ya, ini umat Islam. Allahu'alam itu sekedar mukaddimah. Mudah-mudahan dia memberikan sedikit pembahasan yang ringkas, yang saya bawakan ketamu, yang saya katakan supaya anda tahu. Bila kita belajar fikih pakai hadis, nah, yang banyak kita bercakap masalah riwayah dan dirayah. Apa perbezaannya kalau dikatakan ini tafsir diriwayah? Kan ada istilah yang menamakan tafsir diriwayah. Dia bukan ilmu riwayat. Tafsir diriwayah, tafsir dengan riwayat-riwayat, maksud dengan hadis-hadis. Tafsir dengan Quran, ini tafsir, ini ayat-ayat itu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbezaannya. Supaya dia tidak hilang. Jangan sampai kita gunakan akal kita, jangan sampai kita pakai nafsu kita mentafsirkan ayat Quran sehingga akhirnya menyalahi ayat tersebut. Lalu Nabi mengatakan, man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa naf'adahu minan nar. Barang siapa yang pandai-pandai bercakap masalah Quran pakai kepala dia, falyatabawwa, bersiap-siaplah dia, naf'adahu, satu tempat duduk, minan nar, daripada api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kembali kita berbincang pada ayat ayat yang kita masih pelajari, akhir pelajaran kita, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Ayat ke-8 ni sudah selesai, cuma dia berkait rapat, sebab itu saya sengaja tulis. Anda lebih baik rujuk anda punya kitab, buku anda, sebab itu tulisan yang tepat dengan syakalnya, dengan tanda-tanda dan wakafnya. Ini sebagai bantuan lagi supaya dapat kita rujuk, sebab itu tanda pun saya tak tulis. Jadi ini sebagai bantuan saya, tapi anda rujuk kitab lebih baik. Nah, ayat pelajaran kita ayat yang ke-8. Bagaimana kita mempelajari kisah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal-awal di Madinah. Kalau di Mekah, Nabi SAW bertemu dengan orang-orang yang memang straight forward, yang nama-namanya Abu ni semua dia memang straight forward. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, apa. Memang pada peringkat awal kita jumpa, jarang mengatakan orang-orang ni kalau dia tak mau Islam, dia cakap tak mau. Kalau dia tak nak Islam, dia direct cakap tak mau Islam. Malah dia halau Nabi daripada Mekah. Malah dia nak bunuh Nabi SAW di Mekah. Inilah kita pelajari, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni anda cakap atau tak cakap, dia sama, dia memang tak nak lagi. Dia akan terus terang. Malah dia kadang-kadang paksa orang-orang Islam untuk ikut mereka. Ini perangai orang-orang yang Nabi hadapi di waktu perkara-perkara yang sehubungan dakwah Nabi di Mekah. Tapi bila sampai di Madinah, dia 100% berbeza. Baik dia Yahudi maupun Nasrani, ataupun di orang-orang Arab yang di Madinah yang tidak mau dengan Islam, hati mereka kira-kira tak mau, tapi mulut mereka mengatakan mereka mau. Mereka berpura-pura mengatakan bahawa mereka mau dengan Islam. Ini yang tempoh hari kita pelajari ayat yang ke-8 yang Allah SWT menceritakan orang-orang ini mempunyai penyakit yang dinamakan nifaq, penyakit hati yang bernama nifaq. Dimana orang-orang ini dinamakan orang-orang munafik. Kita pernah tarifkan tempoh hari yang dinamakan yaitu nifaq ataupun orang munafik itu menyembunyikan yaitu kekufuran, menzahirkan kebenaran. Seolah-olah yang dia zahirkan itu semua bagus, semua betul, semua yang baik, tapi dia sembunyikan kesilapannya, dia sembunyikan kekufurannya. Itu ayat 8. Kalau orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan ayat 1 sampai ayat 5. Kalau orang Islam beriman, mereka pun cakap mereka beriman juga. Kalau orang Islam beriman dengan Allah, dia pun cakap dia beriman dengan Allah. Orang Islam cakap kita beriman dengan hari akhirat, dia pun cakap dia beriman dengan hari akhirat. Di waktu kita mempelajari ayat 8, saya dah ceritakan kepada para jemaah, di mana kalau setakat beriman, kita tak heran. Kalau setakat beriman dengan Allah, setakat beriman dengan hari kiamat, kita cakap semua manusia-manusia yang beragama di dunia ini beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Arti iman di sini percaya. Kalau sekedar percaya, kita dah tahu. Dalam Quran Allah ceritakan wala in sa'altuhum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada orang-orang kafir siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah. Semua yang beragama percaya adanya Allah. Mereka percaya Allah itu Rabbul Alamin, sang pencipta sekalian alam. Kalau masalah akhirat, semua orang kafir percaya. Yahudi, Nasrani, ya kan, Majusi, ya kan, semua percaya. Buktinya tempoh hari kita dah cerita pada para jemaah, dia mulai daripada alam kubur sampai surga dan neraka, semua orang kafir percaya. Yang dinamakan orang beragama pasti percaya adanya Tuhan dan pasti percaya adanya alam akhirat. Itu baru mereka agama. Kalau tidak, mereka tidak akan percaya. Kalau tidak, mereka tidak akan beragama. Seperti ini free thinker, etis umpamanya. Lantaran mereka tak percaya adanya Tuhan, lantaran mereka tak percaya adanya alam akhirat, sebab itu mereka tak beragama. Tapi itu akan kita bahas nanti. Tapi umumnya apa agama pun, Hindu ke, Tawadis ke, Buddha ke, Yahudi ke, Nasrani ke, pasal mereka percaya adanya Tuhan dan pasal mereka percaya ni adanya alam akhirat, maka mereka beragama. Sebenarnya kita buat contoh. Pasal apa dia pergi tanam lunchtime? Pasal apa orang-orang kafir ni tanam dia punya mayat lunchtime? Pasal dia percaya adanya azab kubur, kan? Pasal dia percaya ada mungkar dan nangkir, kan? Dia percaya. Pasal apa orang-orang Cina atau orang Tiongkok pergi bakar masjid, pergi bakar POSB, ATM masjid ni tu, kan? Pasal apa? Bukan masjid betul ni, masjid kertas ni. Pasal dia percaya adanya surga. Ini jawapan yang paling mudah. Jadi tempoh hari kita ceritakan kepada para jemaah, kalau setakat percaya, mereka katakan iaitu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa yawmil akhir. Kalaulah kita jumpa orang yang mengatakan dia pun percaya dengan Allah dan hari akhirat, kita cakap ini tak mustahil. Ini benda easy. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimumin. Sebenarnya orang-orang ini tak percaya. Di sini tempoh hari kita takdirkan perkataan percaya dengan beriman jauh beza. Kalau percaya dia hanya setakat di mulut. Kalau percaya dia hanya ini menggembar-gemborkan saja. Kalau percaya hanya dia menunjuk-nunjuk saja. Tapi kalau beriman, dia dengan hati dan membuktikan dengan amal. Itu perbezaannya. Jadi sebab itu Allah mengatakan wa ma hum bimukminin. Nah, ini yang sulit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berhadapan dengan orang-orang yang dinamakan munafik. Sulit dia. Pasal masalah yang bersangkutan iman ni masalah hati. Masalah hati ni susah kita nak nampak, kan? Baik zaman Nabi atau sampai sekarang dan sampai yang kiamat nanti. Kalau bercakap masalah hati, tak ada orang yang boleh tahu. Ini tempoh hari saya dah cerita para jemaah tentang bagaimana Nabi bagikan hadiah, kan? Hati rampasan perang. Bila ada sahabat mengatakan Nabi tak adil, Nabi cakap siapa lebih adil. Itu cerita. Bila ada sahabat yang nak pukul, Nabi cakap kan dia semayang. Bila sahabat mengatakan ramai orang semayang tapi hati busuk, apa kata Nabi? Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati. Masalah hati tak ada orang tahu. Dan ini yang menjadi masalah Nabi. Nampak cantik, orang pergi masjid, dia pun pergi masjid. Orang sama-sama berkebajikan, dia pun kebajikan. Orang cakap beriman, dia pun beriman. Orang sembahyang, dia pun sembahyang. Masalah zahir ni cantik. Masalah hati saja Nabi tak tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Sebab itu Allah mengatakan wa ma hum bimumin. Sebenarnya ya Muhammad, mereka ni tidak beriman seperti mana orang-orang Islam beriman. Ini yang kita pelajari daripada intisari ayat yang ke-8. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Inna allaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu luas pengetahuannya. Allah tahu. Ya'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. Jadi kita jawab ayat yang ke-8 di sini. Ayat yang nak memberitahu kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang mukmin. Di mana di dalam perjuangan Nabi SAW, ramai orang-orang yang dia itu juga akan mengatakan mereka beriman. Seperti mana orang-orang Islam beriman. Sama ada kepada Allah, kepada para malaikat, dan akhirnya sampai para Nabi-Nabi yang termasuk kepada alam akhirat. Tetapi kata Allah, wa ma hum bimumin. Sebenarnya mereka tidak beriman. Allah beritahu kepada Nabi, ya Muhammad, ketahuilah. Di waktu kamu berdakwah itu kamu akan jumpa dengan ramai manusia. Perkataan di sini mengatakan wa minanna sebahagian. Tapi sebahagian dah cukup kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu ramai. Kerana kalau dalam 1,000 ada 50 dah cukup ramai, betul tak? Bagaimana kalau 50,000? Jadi kita terjemahkan di sini ramai. Ada orang yang perangai-perangai dia macam itu. Di antaranya orang-orang yang bersama-sama Nabi mengaku bahawa mereka sebenar-benarnya tidak beriman. Tetapi mereka hanya menzahirkan saja iman mereka seolah-olah mereka nak diketahui. Kalau lah kita dah tarifkan kepada para jemaah tempoh hari ini benda yang paling atas, bila kita belajar bab iman, semua ulama-ulama telah mentarifkan apakah yang dimaksudkan iman. Al-iman at-tasdiq liqalbi. Iman itu membenarkan dengan hati. Wa taqrir bi lisani. Dan dia ini mengiyakan dengan lidah kita. Kita cakap, kita kata kita Islam, kita iman dan sebagainya. Wa tadlil, dan membuktikan dengan amal. Ataupun ada yang ini takdiran-takdiran yang lain mengatakan yang ini wa'amal, yang ini mengamalkan bil arsan, dengan anggota kita. Jadi itu ta'rif daripada iman yang sebenarnya yang Allah cakap itu. Kalau orang-orang ini dia boleh sembahyang, tak ada masalah, semua orang sembahyang. Kalau dia cakap di Islam, tak ada masalah, semua orang cakap. Tapi hati dia, benarkah dia Islam? Benarkah dia itu beriman kepada Allah? Benarkah dia mengambil Allah SWT sebagai Tuhan? Nah ini, hati dia yang di sini Nabi tak tahu, tapi Allah SWT Maha mengetahui. Jadi apabila orang yang tidak ada ta'arif macam itu, lawannya, lawan daripada iman adalah munafik. Orang yang kalau dia cakap dia iman, kalau dia cakap dia percaya, tapi hatinya tidak percaya, maka orang itu menyembunyikan kekufuran dan dia menzahirkan keislamannya. Seolah-olah orang ini dinamakan orang munafik. Tempoh hari kita pelajari, kadang-kadang amal dia macam Islam, kadang-kadang dia cakap macam Islam, tapi hati dia tidak pernah membenarkan Islam. Hati dia tidak pernah redha dan ikhlas tentang apa agama yang dianuti tadi. Penyakit ini dinamakan nifaq, dan orangnya dinamakan munafik. Yang Nabi hadapi pada peringkat awal Nabi berjuang di Mekah, di Madinah, yaitu dalam peringkat-peringkat bertemu dengan orang-orang Arab, dan sekaligus ini orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Nah, malam ini kita sambung ayat yang ke-9, lanjutan daripada ayat yang ke-8. Malam ini yukhadi'una Allah wal-lazina amanu wa ma yahda'una illa anfusihim wa ma yash'urun. Artinya kalau kita lihat, mereka, ini orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan orang-orang munafik itu nak menipu, ini orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, dan mereka sebenarnya tidak menyadari. Itu tafsiran ataupun penjelasan ataupun terjemahan secara mafhum, secara maksud, yang mudah-mudahan dapat kita memahami. Yukhadi'un Allah, yukhadi'un, mereka ingin menipu Allah. Wallazina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Wama yakda'u, sebenarnya mereka tidak menipu. Illa anfusihim, melainkan diri mereka sendiri. Wama yash'urun, sebenarnya mereka tak perasan, sebenarnya mereka tidak sedar. Ayat ini menyambung perbincangan kita. Kenapa puak-puak munafik? Kenapa orang-orang munafik, sama ada yang Arab di Madinah ataupun Yahudi dan Nasrani, mereka terpaksa mengaku mereka beriman? Terpaksa mengaku, perkataan di sini kita gunakan. Sebenarnya hati tak nak, maka itu bila mulut sebut, kita katakan terpaksa mengaku. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Allah terangkan pasal mereka nak menipu. Itu dah begitu. Oleh kerana orang nak menipu, mereka biasanya sanggup, iaitu bersumpah. Biasanya orang nak menipu ni, dia sanggup bercakap apa saja yang kita minta. Sebenarnya kalau anda tahu, dulu kalau orang misal kata curi, kan? Kata curi duit, kalau rumah dia hilang duit, bapak-bapaknya, siapa ambil duit aku? Semua anak-anaknya, bapak bodoh. Sumpah. Sumpah boleh, sumpah. Sumpah tak ambil, bapak. Sumpah tak ambil. Orang dulu lagi pandai, sumpah tak jalan, kan? Dia bawa air. Ni air yasin, air yasin. Air yasin ni kadang-kadang bagus juga, dia. Minta bapak dia baca, tak baca pun. Ha. Okey, kalau tak, kau buka minum. Ha. Bila dah minum, bila nak minum, tak lapar. Tapi nampak duit tu jatuh kat situ, baru dia lemah macam cerita. Bagus juga air yasin ni kadang-kadang. Maksudnya apa, orang nak menipu ni, dia berani bersumpah. Berani bersumpah. Cakap apa? Jadi orang-orang munafik dia berani mengaku bahawa dia Islam. Dia berani mengaku. Dan kadang-kadang terpaksa mengaku. Kerana apa? Nak menipu. Sebab Allah cakap di sini. Allah cakap, yukhadi'un Allah. Mereka ni nak menipu. Pasal nak menipu, mereka sanggup untuk melakukan apa saja. Asalkan yang ini mereka selamat. Walaupun terpaksa mengaku, mereka dikira sebagai orang Islam, mereka mengaku. Walaupun terpaksa sembahyang, mereka sembahyanglah. Itu yang kita pelajari. Jadi ayat 8 ni, mereka orang-orang munafik sanggup mengaku mereka beriman, padahal mereka tidak beriman, lantaran nak menipu. Siapa yang mereka nak menipu? Allah wallazina amanu. Mereka nak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Nah, pengakuan hanya sekedar untuk meyakinkan orang-orang Islam saja, ayat 8 ni. Pengakuan mereka bahawa mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, ini sekedar nak meyakinkan orang Islam saja, supaya orang Islam tertipu, supaya orang Islam terpengaruh, supaya orang Islam percaya mereka pun sama-sama beriman. Sebab itu Allah SWT mengatakan, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ. Sesungguhnya mereka ini tidak menipu, melainkan menipu diri-diri mereka sendiri. Ini pepatah Melayu mengatakan senjata makan tuan. Bila orang menipu, akhirnya dia yang rugi. Maksudnya apa? Bila dah terbiasa menipu-menipu, akhirnya orang tahu, orang benci. Akhirnya orang akan tetapkan siapa mereka ini. Apabila orang menipu, Allah SWT mengatakan, kalau nak menipu Allah dan orang-orang beriman, Allah mengatakan, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ. Mereka tidak menipu, melainkan mereka menipu diri-diri mereka sendiri. Apakah untung menipu? Ataupun apakah untung berpura-pura? Khusus dalam beragama. Dalam beragama, sebenarnya yang diwajibkan pertama sekali ikhlas. Masalah hati ini berkata. Anda mengaku, anda sembahyang, tapi berpura-pura dan sebagainya. Ini benda merugikan. Dalam Islam, dalam beragama, yang paling penting nombor satu adalah masalah keikhlasan. Masalah hati ini mesti clear dulu. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ini saya jelaskan banyak kali. Ini syarat pertama. Bila kita beragama, tak guna anda sembahyang banyak, tak guna anda beramal banyak, tapi kalau anda beramal bukan kerana Allah, batal semua amalan tadi. Di dalam beragama yang penting hati, tapi orang-orang ini dia cakap dan dia buktikan dengan amalnya, konon dia macam Islam dan sebagainya, tapi hati ini Allah tak kira. Di sini Allah mengatakan mereka menipu diri mereka sendiri. Islam ataupun beragama kena betul-betul, kena benar-benar, dan kerana hati ini memainkan peranan yang paling utama. Dia tak boleh main-main, mengaku dan berbuat saja tapi hati tidak, maka amalan tadi sia-sia. Apabila amalan sia-sia, kata Allah, mereka ini tidak menipu melainkan diri mereka sendiri. Artinya rugi sendiri, maksudnya. Buang masa yang panjang, buang tenaga yang banyak, buang harta yang banyak, sekadar nak menipu orang Islam dan Allah SWT. Akhirnya Allah SWT mengatakan, sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Jadi maksudnya, وَمَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ. Mereka tidak menipu kecuali menipu diri-diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Kerana perangai pura-pura tadi, itulah yang menyebabkan kerugian kepada mereka. Maka itu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman, kalau orang menipu kita tak rugi. Allah sedikit pun tak rugi. Orang-orang yang beriman pun tidak rugi. Di penghujung ayat yang ke-9 Allah mengatakan, "Wa ma yashurun." Sebenarnya mereka ini tidak perasan. Mereka tidak sedar. Mereka melakukan satu perkara yang merugikan diri mereka sendiri. Menipu, mengaku Islam, beramal seolah-olah macam Islam, tapi hati tidak Islam. Kerana nak menipu saja, maka mereka ini rugi. Tetapi mereka tidak sedar. Orang-orang yang sudah terbiasa menipu ni, kadang-kadang dia tak perasan. Dia tak sedar orang lain tahu tu. Dia ingat orang tak tahu gitu. Seolah-olah macam itulah ayat di sini. Sedangkan tadi kita dah cerita kan, anak-anak yang menipu je orang tua tahu kan. Orang tua pepatah mengatakan lebih banyak ataupun lebih dahulu makan garam kan. Orang tua ni dia faham. Sedangkan kalau orang tua saja tahu anak-anak nak menipu, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala kan. Macam saya pernah contoh dengan para jemaah, ada pemuda yang berkahwin, dia tak pernah sembahyang. Tapi kebetulan dapat isteri, bapak dia tak lebay, bapak mertua dia tak lebay. Tak sembahyang paisi, sembahyang jugalah. Tapi pasal nak pura-pura kan, tak lebay ni sikit dia kan. Dia tengok menantu dia pakai kain terbalik, dia bentar ni muka tak pernah sembahyang ni. Tak payah tipu. Maksudnya macam gitulah. Seolah-olah ayat ni macam gitulah. Kau tak payah beda lah. Allah Maha mengetahui. Si menantu ni pun macam ya kau Allah. Kau nak zikir lama lah tu. Menantu tu pandang kau kiblat terbalik lah. Dulu, ya. Macam gitulah seolah-olah. Kau nak menipu. Kita cakap sedangkan orang tua saja tahu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ayat yang terakhir tu mengatakan, وَمَا يَشْعُرُونَ. Orang-orang ni dia tak perasan. Orang-orang munafik ni nak menipu Allah dan orang-orang beriman. Sebenarnya mereka tak perasan. Mereka tak pedar perbuatan mereka itu merugikan diri mereka sendiri. Perbuatan mereka itu nanti, yang akhirnya merugikan mereka. Di dalam mengaku mereka Islam, dalam mengaku mereka percaya dengan Allah, tetapi sebenarnya hati mereka tidak percaya. Maka itu saya tekankan kepada para jemaah di sini, ayat ini baik untuk kita pelajari. Mengapa dan kenapa boleh terjadi perkara demikian? Lantaran pertama sekali Allah SWT ceritakan, di mana dakwah Nabi SAW adalah dakwah yang akhlak. Tetapi ramai orang yang mempunyai penyakit, yang mana pada ayat 10 ini nak menceritakan, di mana itulah menjadi penyebab akhirnya orang sanggup menipu, sanggup berpura-pura. Allah mengatakan mereka tidak menipu, melainkan menipu diri mereka sendiri. Dan Allah mengatakan akhirnya sebenarnya orang-orang ini tidak perasan. Mereka tidak tahu sebenarnya, yang sebenarnya mereka itu melakukan satu perkara yang sungguh ya ini sia-sia. Cuma orang-orang yang menipu ni kadang-kadang mereka tak ketahui. Mereka anggapkan seolah-olah penipuan mereka sudah berjaya. Begitulah Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran, di mana kisah orang-orang yang berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu Nabi SAW berdakwah di Madinah, selepas Nabi lari ataupun ini berpindah ke Madinah, Nabi ingat mungkin di Madinah ini tempat yang baiklah, tempat yang ada harapan, kerana orang-orang di sana sudah sambut beliau, kerana orang-orang Yahudi dan Nasara ini orang-orang yang sudah mendapat agama sebelumnya. Harapan Nabi sungguh besar. Rupa-rupanya bila sampai di Madinah, Nabi berhadapan dengan orang yang lebih parah daripada di Mekah. Di antaranya sifat menipu, sifat berpura-pura, inilah yang Nabi hadapi. Sebagian ataupun kebanyakan mereka sanggup mengaku beriman padahal mereka tidak beriman. Tapi lantaran hendak menipu orang-orang Islam, mereka terpaksa ini mengaku mereka beriman. Bila mengaku beriman kepada Allah padahal tidak, maka mengaku juga hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah mengatakan di ayat itu, yukhadi'una Allah wallazina amanu. Sebenarnya mereka nak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan, sebenarnya mereka tidak menipu, melainkan diri mereka sendiri. Sebenarnya akhirnya Allah mengatakan, sebenarnya mereka tidak mengetahui, ataupun mereka tidak perasan, ataupun mereka tidak menyedari perbuatan mereka itu merugikan diri mereka sendiri. Ayat 10. Ayat ini menjadi penyebab utama dan topik pembahasan kita pada malam ini. Bila Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, pada hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan yang ini penyakit pada hati mereka. Lantaran mereka itu akan diberikan azab yang sungguh pedih, lantaran mereka senantiasa berdusta. Terjemahan yang boleh kita artikan di sini, fi qulubihim maradun, pada hati-hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullah, maka Allah akan tambahkan lagi maradun, iaitu penyakit-penyakit pada hati mereka. Walahum azabun alim, lantaran itu mereka akan diberikan azab yang sungguh pedih. Bima kanu yakdzibun, sebab mereka itu terlalu banyak berdusta. Oleh kerana topik perbincangan kita daripada ayat yang 3 ini, 8, 9 dan 10, tentang orang-orang munafik, maka kita tekankan kepada para jemaah di sini, apakah sebab orang jadi sakit hati? Apakah sebab orang yang kadang-kadang boleh sampai menipu? Apakah sebab orang-orang yang kadang-kadang dia boleh mendustakan ataupun berbohong dan sebagainya? Bukan saja bohong kepada orang beriman, malah bohong kepada Nabi dan berbohong kepada Allah. Ini penyebab yang utama. Tadi kita dah katakan kepada para jemaah, masalah iman urusan hati. Dia bukan urusan amal, dia bukan urusan lidah, tapi urusan hati ini pokok perbincangan. Tak guna kalau kita cakap kita Islam, tak guna kalau kita buat seperti mana orang Islam buat, tapi kalau hati kita tak setuju, ini perbincangan gitu. Sebab itu topik nak bincang di sini masalah hati. Fi qulubihim marad, pada hati mereka ada penyakit. Ini cerita yang bersangkutan dengan hati yang akan kita bahaskan pada malam ini. Sesuatu amalan Allah SWT terima ataupun Allah tolak, diambil kira sejauh mana hati dia itu. Allah akan kira dia. Mau tak mau Allah akan lihat hati dulu. Macam mana cantik solat kita, macam mana hebat ibadah kita, Allah akan tengok hati kamu dulu. Sebab itulah Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli amrin ma nawa. Sesungguhnya satu ibadah, kalau adat anda bersukalah, tak ada masalah. Innamal a'mal, yang ditafsirkan ulama amal di sini adalah amalan-amalan yang dikira sebagai yang ibadat, yang ada ganjarannya. Kalau yang ini adat, tak ada ganjaran, anda berlantak, anda berkukul, anda nak bikin apa, anda berkukul. Tapi kita yang bersangkupan dengan ibadat, diambil kira yang ini hati kita. Diambil kira tentang masalah niat. Wa innamal likulli amrin ma nawa. Allah SWT akan berikan ganjaran sesuai dengan niat kamu tadi, hati ini. Bukan saja terima atau tolak, malah rosaknya satu amalan itu biasanya pun kerana hati. Rosak amal kita ni nanti pun kerana hati. Sehingga kan baik ataupun cantik ni satu amalan pun daripada hati. Ini yang hadis masyhur. Bila semua orang boleh hafal hadis, inna fi jasadi mudghah, sesungguhnya pada satu jasad itu adanya yang ini segumpal darah. Iza salihat fa salihal kulluhu jasad. Apabila baik daging tadi, maka baiklah seluruh jasad itu. Wa iza fasadat, kalaulah rosak daging itu, fa fasada kulluhu jasad, maka rosaklah seluruh jasad itu. Apa kata Nabi? Ala wahyal qalb. Ketahuilah, yang dikatakan daging itu adalah hati. Hadis ini semua orang faham, semua orang hafal. Kita dah terjemahkan yang Nabi nak sebut di sini, apa pun nanti akan berlaku, masalahnya akan dikira daripada hati. Sampai baiknya jasad tadi pun kira daripada hatinya, rosaknya jasad tadi pun kira daripada hatinya. Orang Melayu pun selalu cakap hatimu baik ber, ya tak? Hatimu baik kan? Nampak macam ya ya, tapi hati tak baik pun dia out juga. Nah, hati ini masih bersifat umum lagi. Dia bukan berarti asal ikhlas semua jadi, tak? Masalah amal ini, Ibnu Mas'ud sudah mentafsirkan. Ibnu Abbas telah menjelaskan. Bila apa yang disebutkan amal soleh, kata mereka amal soleh itu mempunyai dua syarat. Yang pertama, jadi niat yang ikhlas. Yang kedua, amal yang bertepatan dengan sunnah Nabi. Itu mereka dah sebut. Jadi bukan ikhlas saja pasti diterima, tidak. Tetapi kalau cantik amalan kita dalam tak bersih pun tak boleh. Yang kita nak cakap basic mu clear dulu. Masalah hati mu clear dulu. Orang tak boleh cakap ustaz ni kan, alah orang-orang perempuan ni tutup aurat macam ye ye ye, tapi dalam hati busuk. Itu lain situ ni. Ni hati urusan diri itu aja. Yang muka adalah dalam busuk, luar pun busuk. Lagi teruk ke tak? Ini cerita kita tak mahu cerita. Kita cakap hati tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Macam mana anda boleh tahu hati orang? Hati kau sendiri kau tak tahu lah. Dia tak mahu cerita. Masalah hati, tapi dia mesti bersih. Yang hanya tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat beribadah yang pertama sekali cantik dan mulia ibadah kita ni dikira daripada hati. Nabi cakap itu inna fi jasadi mudghah. Sesungguhnya pada tubuh manusia itu ada satu daging. Kalau baik daging tadi, baiklah seluruh tubuh tadi. Kalau tak baik daging tadi, maka tak baiklah seluruh tadi. Ya baik tubuh tadi. Kata Nabi yang dimaksudkan dengan daging itu adalah hati. Ni hati yang penting ni, kita nak cerita masalah hati ni. Kita tak cakap hati baik semua bagus, tak. Biasanya kalau hati baik, dia akan diikuti dengan amal yang baik. Biasanya hati yang baik akan diikuti dengan amal yang baik. Tapi kalau hati dah busuk, ni cerita menipu akan timbul. Masalah amal, kita akan bincang masalah fikir. Tapi hati sini memberitahu kepada kita pentingnya hati. Mana hati itu bersih ataupun ikhlas, dia akan menjadi penentu nanti. Sehingga nanti amalan pun bersih dan insya Allah segala amalan bukan saja ibadah, termasuk segala perkara yang dilakukan akan menjadi cantik dan mulia. Tempoh hari saya buat ceramah dan saya terangkan kepada para jemaah sebagai tamsil saja. Rumah yang kecil akan jadi luas sekiranya penghuni rumah tadi berhati luas, tak? Berhati bersih. Sebaliknya rumah yang besar macam banglo itu akan menjadi sempit kalau penghuni rumah tadi mempunyai hati yang kotor. Ini dulu saya terangkan waktu kita punya syarahan di kampung Pinang Sebatang tempoh hari. Kita dah ceritakan masalah ni. Bukannya ini kebahagiaan itu datang daripada rumah yang besar, tidak. Kadang-kadang rumah yang kecil tapi oleh kerana penghuni mempunyai hati yang luas, rumah tadi jadi luas. Tetapi rumah yang besar, kalau penghuni mempunyai hati yang sempit, rumah itu juga akan jadi sempit. Hati menjadi masalah. Dan tempoh hari saya bawakan sedikit kata-kata hikmah. Bukan masalah yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, tapi bagaimana seseorang menyelesaikan masalah, itulah masalahnya. Ya tak? Jadi bingung. Kata hikmah dari satu pujangga, Pak Amka pun cakap macam itu sebenarnya. Pak Amka dia buat lebih kurang kata-kata macam ini. Katanya bukan masalah yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana kita mengatasi masalah, itulah masalahnya. Maksudnya dalam kehidupan ini, asam garam kehidupan kita, kita mempunyai berbagai-bagai masalah. Tapi kalau hati yang bersih, hati yang bersih dan ikhlas, dia akan menjadikan masalah itu satu benda yang easy, tak masalah. Dia bukan masalah. Tapi kalau hati yang kotor, kadang-kadang bukan masalah pun jadi masalah. Tempoh hari saya contoh pada para jemaah juga. Di Singapura ni kita dah cakap, memang tanpa wang sulit untuk dapat hidup yang tenang. Kalau tak ada duang, tak ada duit, ni kira maikong lah. Singapura jangan cakap. Everything money. Money make the world go round. Di Singapura khusus ni, kita bercakap masalah apa pun mesti mencapai duit. Tak ada duit sulit untuk kita senang. Tapi wang semata belum tentu membawa kebahagiaan. Yang menjadi penentu kebahagiaan itu adalah hati seseorang kan. Banyak atau sikit duitnya, kalau hatinya tenteram, insyaAllah. Saya contohkan kepada para jemaah, orang yang ada wang dia boleh beli katil brass and metal, dia boleh beli tilam Dunlop pillow. Tapi wang dia tak boleh beli tidur yang lenyap, lho tak? Kalau dia ada masalah, tidur tak boleh lenyap dia. Wang tak boleh beli. Tidak. Kadang-kadang orang yang ada masalah, walaupun tidur ke atas brass and metal, dalam tidur, lagi golek sana tak boleh. Golek gini tak boleh tidur lagi. Hati tak bersih, kan? Orang yang biasa saja tidur katil bekak, ya, kan? Lenyap, letak, jadi. Tidak. Ngorok terus, kan? Tenang lagi tidur. Sampai dalam kelas pun boleh tidur. Memang hati senang, itu. Jadi wang boleh beli berbagai-bagai masalah benda ni. Boleh beli, tapi ada benda wang tak boleh beli. Kebahagiaan wang tak boleh beli. Untuk dapat tidur yang lenyap, uang tak boleh beli dia. Uang tak boleh beli. Saya dah contohkan kepada para jemaah. Member kita dulu tahun 80 lebih pun saya pernah cerita kepada jemaah. Kawan kita yang driver tu. Driver, waktu tu tahun 80 lebih, gaji 700 saja, babe. Anak 6 ni kan. Whistle lagu Hindustan lagi, tanggung. Sampai kat belakang dia punya tauke ni, sedikit aman. Maka sini 800 gaji tu, anak 6 tu boleh whistle lagi. Wah, makan tak habis ni, kat belakang muka 14. Ya, bukan uang yang memberi kebahagiaan, ya, hati ni. Masalah kita bercerita masalah hati ni, contoh yang paling simple. Kalau hati kita rosak, habis itu kata Nabi. Dalam tubuh manusia itu ada hati. Ini yang menjadikan sebab orang-orang munafik ini sakit jantung. Ini menjadi sebab utama. Dan saya dah banyak berikan contoh kepada para jemaah banyak kali. Dalam hal-hal yang bersangkut paut dengan kehidupan kita khususnya, paling penting sekali masalah hati. Bila hati ini rosak, Masya Allah. Hari ini kita hidup sederhana, Alhamdulillah. Tapi hati kita tenteram, Insya Allah. Walaupun sederhana, tapi kita lebih bahagia daripada orang yang kadang-kadang banyak uang ringgit. Sebab kebahagiaan ini tidak boleh dibeli dengan uang. Anda tengok televisyen. Umumnya, cerita masalah keluarga yang masalah ni, semua kita orang kaya, betul tak? Jarang dibuat kita orang miskin. Mak, dia nak beri contoh ini realiti. Bahawa orang kaya ni banyak duit, dia boleh beli banglo kat rumah dia depan tadi, swimming pool, apa semua komplit. Tapi dalam rumah, rantak. Roja habis, betul tak? Kerana hati ini tak clean, hati tak clean. Tetap kita mengatakan hati menjadi punca utama. Kalau hati kita ni clear, bersih dan tenang, insyaAllah. Saya dulu hari tempoh hari contohkan juga sakit gigi. Sakit gigi ni normal. Normal dia. Budak kecil dah sakit gigi, sampai tua pun sakit gigi. Kan? Orang yang tak sakit gigi tu tak normal. Cuma orang yang tak sakit gigi kalau tak ada gigi dia. Yang ada gigi kalau tak sakit gigi dia tak normal. Dia. Sakit gigi ni anda lihat, ada orang yang kadang-kadang sakit gigi dia mengamuk. Yang mengomel macam-macam, mengomel. Pasal hati tak bersih. Anda ingat mengomel boleh baik? Sakit gigi mengomel boleh baik? Tak boleh baik. Tapi ada orang yang hati dia bersih. Sakit gigi, bila sudah tengah-tengah, ini rezeki doktor gigi. Ya. Ini doktor ni nak belajar berapa labu ni, ya. Nak dapat berapa duit dah habis, kan? Kalau tak ada orang sakit gigi, tutup kedai ni. Ya, hati bersih tengah saja sakit gigi, ya kan? Anggaplah bahawa ini rezeki doktor gigi selesai. Pergi doktor, baik. Anda ngomel-ngomel pun dah sakit, dan dia tak boleh baik. Ini benda yang very simple. Apa pun masalah akan berlaku nanti kalau anda lihat, punca ni masalah hati. Kalau hati anda baik, insyaAllah selesai. Saya contohkan masalah bersangkut dengan tidur, bersangkut dengan sakit gigi. InsyaAllah kalau hati kita tenang, insyaAllah. Anda dapat isteri yang suka mengomel, misal katalah. Dapat isteri yang suka mengomel. Kalau anda ni hati tenang, bukan relax dan... Dia tak anggap. Nanti pun kalau dia niat, awak bising lagi orang perempuan, janganlah awak cakap, ya kan? Anda baru satu, dia tiga. Anda tiga, dia 17. Tak, dia tak. Kalau dia tak, ini hati yang tenang. Cakap tak, masalahnya saya sebutkan tadi hati. Kalau anda tenang, clear ni, ya. Itu untuk orang lelaki. Untuk orang-orang perempuan pun sama. Kalau suami kawin lagi, jangan gaduh. Tenang lagi. Anggapkan bahawa kurang sikit kerja rumah, ya kan? Tenang, ya kan? Dari kawan untuk tolong, ya. Dulu anda kena cuci pinggan, cuci baju, ya kan? Jemur baju, gosok baju. Sekarang tak payah cuci pinggan, cuci baju je. Jemur baju, gosok baju, nombor dua ke jalan. Tenang. Tenang kalau hati bersih. Tapi kalau hati sakit, deh. Kalau hati sakit, awal dan punca daripada segala musibah. Kita nak bercerita masalah, kenapa Allah SWT letakkan 30 bihin nur. Pada hati mereka ada penyakit. Ini yang menjadi penyebab kenapa Abdullah bin Ubay boleh jadi macam ini. Lantaran masalah hati. Apabila hati dia sakit, apabila hati dia ada penyakit, dia menjadi punca daripada segala musibah. Tadi saya sebut sakit gigi dia, kadang-kadang kita kata tak tahan dia. Apatah lagi sakit hati juga. Sakit hati ni penyakit yang sungguh hebat dia kan. Dia kacau dan bilau, ya tak? Ini kena kalau kita lihat ini, kita dah bacakan sejarah dan kita lihat bagaimana puak-puak yang benci dengan Islam. Lantaran masalah satu je, masalah hati. Itu yang berlaku kepada Abdullah bin Ubay dan kuncu-kuncunya. Sejarah membuktikan Abdullah bin Ubay bila di Madinah tu, asalnya dia sudah diangkat sebagai pemimpin. Bani Aus dan Khatras ni sudah angkat sebagai pemimpin. Bila dia dengar ada orang-orang Ansar ni berdaya dengan Nabi untuk menyambut Nabi, pada mula dia katakan, tak ada masalah, bawa masuk, ya kan? Dia tak consider yang Nabi ni boleh terima. Pasal kalang kepala dia, sedangkan dia punya bangsa pun tak boleh terima dia, tak? Quraisy ini pun tak boleh terima Muhammad kat sini, awak dan khadrat nak jumpa. Jangan mimpi, dia all overconfident. Abdullah bin Ubay menganggap begitu, ya kan? Kalau lah 70 orang yang pergi sambut Nabi Muhammad untuk ke Madinah, haa, masuklah 3-4 hari balik, Muhammad ni pindah lagi. Dia punya anggapan begitu. Pasal 13 tahun Nabi berjuang di Mekah, orang-orang Quraisy pun tak sambut dia. Quraisy halau Nabi, ya kan? Ini orang tandai yang fikir, tapi patah hati rusuk, ya kan? Tandai belum tentu berjaya, ya kan? Rupa-rupanya bila Nabi sampai di Madinah, umat Islam makin hari makin banyak. Ini mulai masalah. Abdullah bin Ubay di masalah dia ini. Bila banyak orang-orang Arab masuk Islam, masuk Khawz dan Hadrat berperang, air ini semula jadi damai, macam-macam. Mulai pengaruh dia hilang. Masalah hati. Mulailah itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Bila hati dia dah sakit, mulailah amal-amal yang tak senonoh berlaku. Ini. Amal-amal yang tadi Allah ceritakan dulu. Wa minan nasi ma yakulu amanna billah wa yamil akhir. Ini amal pertama. Sanggup menipu. Menipu katakan kita berimanlah, kita pun Islamlah, tak apa. Dan mereka tu sebenarnya nak menipu. Kenapa? Pasal fi qulubihim marad. Pada hati ada penyakit. Pasal hati ada sakit ini, buat perangai-perangai tak senonoh. Termasuklah yang ini mengaku, walaupun mereka tidak. Kalau anda tak masuk Islam pun, misal kata Abdullah bin Ubay tak masuk Islam pun, misal kata, tapi dia tetap menjadi orang yang baik, bekerja sama dengan Nabi, okey deh. Dan banyak orang-orang Yahudi yang macam gitu. Ada orang-orang Yahudi yang baik. Inna sampai zaman Umar bin Khattab. Sampai zaman Umar bin Khattab pun masih ada orang-orang Yahudi yang duduk di Khaybar tu, yang baik sebagainya, baik. Tinggalkan masalah agama, mereka rujuk kepada Umar. Pernah berlaku beberapa sejarah. Ada orang-orang Yahudi yang datang kepada Umar, ya Umar, bapak aku mati, orang tak kasih aku uang, uang daripada bapak aku. Umar panggil. Umar tanya orang-orang ini, kenapa kau tak kasih hak mereka? Mereka cakap dalam kitab kami, kitab Al-Muhsanat, di mana orang ini tak berhak menerima harta bapak dia. Umar cakap ni kitab Muhsanat, siapa yang karang? Dia cakap pendeta-pendeta kami yang karang daripada Taurat. Kata Umar, itu bukan Taurat. Bukan Taurat. Umar cakap, beri hak dia balik, kalau tidak aku pancur kepala kau. Umar ni, ada orang Yahudi yang rujuk pada dia tau. Ada orang Yahudi yang baik kan? Maka kita jawab di sini, kalau lah Abdullah bin Ubay, dia tak menipu, dia tak buat kacau, okey. Engkau tak payah masuk Islam, kan? Allah SWT tak kacau. Tapi pasal masalah, hati ni sakit. Hati sakit ni terpaksa mengaku. Terpaksa buat kacau, buat rosak. Dan buat berbagai-bagai perkara, termasuk amal-amal yang jelek. Menzahirkan seolah-olah dia itu orang yang beriman. Menzahirkan seolah-olah dia itu orang yang hebat. Akhirnya dia buat benda-benda yang tak senonoh. Menipu, hasut orang, fitnah. Tempoh hari kita cakap dalam sejarah Uhud, yang asalnya 1,000 yang nak pergi perang, tiba-tiba sampai Medan hanya 700 saja. Kenapa begitu? Nah, Abdullah bin Ubay, satu orang dia boleh psycho 300 orang. Ini berlaku. Dia boleh psycho. Banyak sahabat-sahabat yang nak pergi perang, dia cakap, kalau kau pergi perang nanti kau balik kaki patah, siapa nak jaga bini kau, dia pula susah. Ya. Orang ini nak pergi perang, dia cakap, kalau kau pergi perang, ya kan? Nanti kalau kau cedera, cacat, siapa nak jaga bini kau? Dia pula jadi susah, ya kan? Orang dia bini, ya kan? Engkau susah pasal. Ini Abdullah bin Ubay. Yang banyak orang sahabat tak jadi. Ada letakkan harta yang banyak, dia cakap, kau kasih harta banyak, kau nak makan apa bini? Ini dia cerita. Hasut, dengki, fitnah, berpura-pura, macam-macam. Kalau hati dah sakit, macam-macam perkara yang akan dilakukan. Ini ayat kita nak mempelajari dan kita nak buka luas sedikit. Topik perbincangan dalam kitab Tafsir semua cerita masalah munafik, orang-orang berada di Madinah. Tapi kita luaskan untuk mengambil pengajaran. Apabila hati kita sakit, amal yang tak senonoh akan berlaku. Dan amal tak senonoh ini tidak akan berjaya. Maka Allah katakan, fazadahumullah marada. Kalau hati dah sakit, amal dah tak senonoh, saya akan tambahkan lagi. Fazad itu adalah tambah. Maka Allah tambahkan lagi yang ini, penyakit pada mereka. Mula-mula hati sakit. Lepas tu naik kat mata tengok orang lagi sakit, ya kan? Lepas tu sampai dapat kat badan pun sakit. Lepas tu naik kepala otak, penekaran. Ini biasa lah. Hati sakit dia naik kat mata, kau tengok orang lagi sakit. Mata dah sakit, badan pun jadi bisa-bisa ni. Orang tak ada apa-apa, dia yang sakit. Lepas tu dekat kata, daripada hati ni naik kat sakit. Kalau kat kepala dah sakit, sakit jantung. Ini cerita yang paling mudah. Nah, penyakit yang teruk ni, kira virus lah, tak ada kawal lagi, dah tak ada ubat lagi ni. Ini penyakit hati ni, kalau kita nak cakap ni, tak ada ubat tadi. Kenapa yang kuali ni? Kuali ni asal putih. Lama-lama kita bakar orang sama-sama. Orang Melayu cakap pantat kuali. Dia kotor kat bawah ni. Bakar lama ni pada makan, naik kat telinga kuali. Telinga apa? Hati dah sakit ni, naik kat telinga. Ini dia cerita. Bila dia dah sakit, dia sampai masuk kat dalam. Dalam pun kotor. Nah, kuali dia dalam dah kotor, apa pun masuk jadi kotor. Ya. Anda masuk daging, daging yang saya jadi kotor. Masuk ayam, ayam jadi kotor. Masuk apa pun jadi. kita ni macam itulah. Kalau hati dah kotor, kasih Quran pun tak jadi, kasih haji pun tak jadi, tunjukkan benda pun tak jadi. Ini itu hati. Ini orang-orang munafik ini. Jadi kita buatkan beberapa contoh, beberapa tamsil, beberapa perumpamaan nak mengingatkan kepada kita betapa sakitnya ya ini hati orang-orang munafik tentang Nabi dan salam. Maka itulah mereka sanggup berpura-pura berbuat berbagai perkara-perkara yang tidak baik. Munafik zaman Nabi macam gitu kan. Makin hari makin resah dan gelisah, tak tenang tidur. Ini Abdullah bin Ubay ni tak tenang tidur ni, duduk sana tak kena. Situ kerja dia asyik fikirkan macam mana nak kalahkan Muhammad, macam mana nak rosakkan Islam. Maka Allah mengatakan walahum azabun alim. Kalaulah anda dah hidup dalam keadaan resah dan gelisah, kalau anda hidup dalam keadaan yang serba tak kena, itu azab namanya. Dan azab ni sungguh pedih, menderita seolah-olah gitu. Sakit hati jangan main-main dia. Tengok orang dia muka pun boleh marah, tak? Anda dah sakit hati dengan orang tu, tengok muka dia ni, tak boleh tengok aku muka dia, kan kita tak? Tak boleh tengok aku muka dia, dia tak boleh angkat dia gitu, tak? Pasal apa hati sakit, mata tengok pun tak boleh. Dengar, kadang-kadang dengar nama orang tu pun dia boleh meradang. Ini pasal sakit hati ni, dia pun sakit macam gitu. Ini benda bahaya ni, saya ni tu ramai orang sakit hati. Dengar nama saya ni, Masya Allah dia pun boleh marah ya. Dia marah. Ustaz lain tak apa, jangan Nurul Bahari. Ustaz lain nak bikin apa tak ada masalah. Nurul Bahari, ya, ini jangan ya. Dia dengar Nurul Bahari ni satu macam dia sakit jantung, tak boleh tahan ya. Dia dengar Al-Qudwa lagi boleh pingsan, tak boleh. Ini sebagai contoh aja. Dia sebenarnya nak memberitahu aja. Tapi kadang-kadang kita boleh tanya, kenapa anda boleh sakit hati dengan saya? Kenapa anda boleh marah dengan saya? Tak ada lah. Tak ada besar lah. Kenapa dia tu? Ya. Tak ada lah, tak ada apa-apa. Dia menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikannya ini kekufuran. Dia menggayakan kebenaran. Ini sebagai contoh saja. Anda tak percaya lagi. Kalau orang yang sakit hati dengan satu orang, pasti dia akan meluat. Tak boleh tengok, tak boleh dengar. Ini kita sakit hati. Begitulah Abdullah bin Ubay dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka nak menipu orang-orang yang beriman dan menipu Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit hati ini bila bertambah dia jadi azab. Azab. Penderitaan walahum azabun alim. Sesungguhnya penyakit hati kata Allah kalau dah bertambah itu dia satu azab yang sungguh menderitakan. Ini orang dia naik motor, daripada dulu naik motor. Giran sebelah naik kereta, dia tu sakit hati, Allahu Akbar, ya kan? Tak tahu cukup tahun ni kan, orang tu suka pula kereta baru lagi. Dia masuk hospital ni. Dalam hospital dia boleh kira, sambil dia gaji berapa, dia boleh bayar tu. Dia pula kira ni, yang si Denny bayar hutang bulan-bulan tak ada sakit apa-apa. Dia ni, yang ni, dia boleh sakit apa-apa, dia boleh kira. Aku tahu dia tu gaji berapa, macam mana dia boleh bayar ni, dia kan. Tapi dalam hospital dia dengar, dia tu tukar kereta besar pula, terus mati ni. Ini maksudnya, walahum azabun alim. Azab ni, penderitaan demi penderitaan. Ini berlaku. Sekarang orang yang mati, dia tengok satu persatu tu. Satu persatu. Habis persatu tak boleh tahan. Satu persatu keluar. Tak boleh layan dengan lagi apa kerena-kerena Abdullah bin Ubay. Belum mati sudah rasakan azab api neraka. Ini yang dimaksudkan walahum azabun alim. Orang-orang macam ini merasakan penderitaan di dunia. Sebelum di akhirat dia dah rasakan azab bahan api neraka. Itulah yang dirasakan oleh ini orang-orang munafik yang Allah ceritakan dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah yang kita sedang pelajari. Yang lebih parah yang kita nak tekankan di sini. Kita bercakap masalah penyakit hati ni. Ada falsafah mengatakan bahawa penyakit zahir ni banyak pakar tu. Ya. Ima cancer pun dah keluar saintis-saintis yang keluarkan ubat-ubat ni kan. Anda tengok anda kalau baca perkembangan teknologi sampai seram tu. Diabetes, orang yang ada sakit kencing manis tu. Sampai ke penyakit ini boleh mewarisi kepada anaknya. Dan di dalam janin sudah boleh dikaji. Bila seorang ibu mengandung, seorang ibu ada penyakit kencing manis, doktor tu boleh kaji anak yang dalam kandungan itu sudah kena kencing manis. Punya high-tech ni, hebat. Dan mereka sudah ada vaksin untuk masukkan tadi insulin itu pada anak yang masih kecil lagi. Cuma ulama kita bahas apakah boleh ataupun tak boleh. Tapi mereka dah teknologi. Berarti apa? Ada pakar. Penyakit-penyakit zahir ni banyak pakar. Daripada mulai sakit-sakit kecil, berarti gigi sampai kanser pun kita yakin. Banyak pakar, banyak expert-expert ni. Tapi penyakit hati ni, penyakit batin ni, kita nak cakap bukan banyak dia. Nak cakap adanya pakar pun susah. Nak cakap adanya expert dalam penyakit hati, nak mengubat pun susah. Jadi hari ini jangan takut dengan penyakit-penyakit zahir. Jangan takut. Dan kita tekankan kepada para jemaah, sakit gigi ni anda jumpa doktor, insyaAllah selesai, insyaAllah baik. Tapi penyakit hati, kita nak jumpa siapa kita pun tak tahu. Betul tak? Ini nak membuatkan kesimpulan daripada pelajaran kita. Kalaulah anda mempunyai penyakit hati, dia satu penyakit yang sungguh parah. Kita jangan takut dengan penyakit-penyakit zahir, kerana banyak pakar. Saya satu lagi saya tambah, paling-paling pun kalau anda diabetes ke, anda sakit jantung ke, anda darah tinggi ke, ke apa pun lah, paling-paling waktu hidup dia dah mati habis tu dah, baru mati. Mana dalam kubur ada orang diabetes, ada? Dalam kubur sakit jantung ada? Tak ada. Paling-paling mati selesai. Ya. Tapi penyakit yang dinamakan penyakit hati atau penyakit batin dia, pertama tak ada pakar dia. Pertama, tak ada pakar ubat yang boleh mengobati anda. Yang kedua, dia akan diazab sampai di akhirat. Bukan saja waktu hidup, walahum azabun alim, tapi di akhirat pun mereka akan diazab, azab-azab ini. Sepedih-pedihnya azab. Maka itu kita harus lebih takut dengan penyakit-penyakit hati. Penting manis, kalau anda lihat di padang masyarakat tak ditanya tau. Eh Ahmad, kenapa kau penting manis? Tak tanya dia, tak tanya. Tapi di akhirat akan tanya dia, kenapa kau hati boleh sakit ni? Sampai macam mana boleh jadi munafik ni? Akan ditanya dia tak? Penyakit zahir Allah tak akan tanya di padang masyarakat. Tapi penyakit batin ini Allah SWT akan tanya. Allah akan tanya apabila kita berbuat dosa, khusus malah penyakit hati. Allah SWT akan tanya, bukan saja di dunia ini nampak azab, di dunia saja sudah merasakan bahan penderitaan api neraka, sampai di akhirat bukan saja kita dipersoalkan, malah kita akan insya Allah dipertanyakan oleh Allah SWT tentang kenapa kita boleh sampai benci dan sakit hati dengan orang-orang yang menegakkan Islam. Sebab itu di akhir itu Allah mengatakan, bima kanu yakzibun. Apapun yang mereka lakukan ini lantaran perbuatan mereka. Pasal mereka ini berdusta. Pasal mereka melakukan perkara-perkara yang salah. Sebab itulah Allah SWT akan azab. Jadi Allah SWT maha adil. Allah tidak akan azab hamba-hambanya melainkan bersebab. Jadi perkataan walahum azabun alim bima kanu yakzibun itu penting. Kenapa Allah akan azab mereka? Sebab mereka ini pendusta. Sebab mereka ini berbuat benda-benda yang menyalahi Islam. Lebih-lebih lagi nak merosakkan Islam, berpura-pura masuk Islam, kemudian dia ini merosakkan Islam, nak menipu Allah dan juga orang-orang beriman. Mereka digelar sebagai munafik. Maka itulah Allah berikan azab di dunia dan di akhirat. Jadi adalah sebab yang ini perbuatan mereka sendiri, sifat busuk hati tadi, benci mereka, iri hati, menyebabkan mereka sanggup menipu. Bukan saja menipu, malah ini menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Ini yang Allah terangkan. Lantaran mereka menipu, bima kanu yakzibun, lantaran mereka ni pendusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab mereka. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Tiba-tiba orang yang macam gini nak menipu Allah, sudah tentulah Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Seolah-olah ayat yang terakhir tadi mengatakan Allah SWT layak untuk memberikan azab kepada orang yang berbuat yaitu penipuan ataupun membuat perkara-perkara yang mungkar, khususnya untuk meretakkan Islam, khususnya benci dengan agama ini. Ini yang dimaksudkan ayat yang ke-10. Jadi ayat 8, ayat 9, ayat 10 dia sangat berkait rapat. Sebab itu malam ini saya sengaja tulis 3 supaya kita dapat sedikit gambaran sejarah dakwah Nabi SAW, khusus di Madinah. Khusus di Madinah Nabi bertemu dengan orang-orang yang macam gini. Di Mekah Nabi tak jumpa. Walaupun 13 tahun berdakwah, Nabi tak jumpa. Nabi jumpa orang yang drastik. Dia tak suka dengan Nabi, dia cakap tak suka. Malah kadang-kadang dia paksa Nabi dan paksa orang Islam untuk masuk agama dia, ikut agama dia. Kalau keluarnya Nabi daripada agama, dia cakap murtad. Kalau perlu dia seksa, perlu dia bunuh, dia bunuh. Perlu dia halau, dia halau. Perlu dia ambil harta, dia ambil harta. Drastik. Tapi bila Nabi sampai di Madinah, berbeza perjuangan Nabi. Nabi jumpa dengan orang yang macam gini. Itu ayat yang ke-8, 9 dan 10. Pada khususnya menceritakan masalah perjuangan Nabi di Madinah, apabila ada orang-orang yang mempunyai sifat demikian, yang mana mereka mempunyai penyakit yang dinamakan nifaq, orang-orang itu dinamakan munafik. Nah, umumnya dakwah Nabi berlaku terus. Dan kita juga boleh gunakan ayat ini khusus dalam berdakwah dan menjalani kehidupan kita. Kalau kita lihat ada orang-orang yang benci dengan Islam, kemudian mereka berpura-pura, maka mereka juga mempunyai sifat seperti mana orang-orang yang sebelumnya, seperti mana hidup zaman Nabi SAW. Kita ambil sedikit pengajaran daripada 3 ayat ini. Telah berlalu satu zaman 1400 tahun yang lalu, bila Nabi berdakwah ada orang-orang yang iri hati. Bila Nabi berdakwah ada orang yang marah. Bila Nabi berdakwah dan berjaya berdakwah kepada orang-orang di Madinah, ada orang yang tidak senang dan tidak suka. Sama ada mungkin kerana hilang pengaruhnya, ataupun mungkin kerana beza pahamannya, atau mungkin kerana personal interest peribadi ini, Allahuakbar. Tapi apabila ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan mereka ini marah, mereka akan membuat perkara-perkara yang tidak disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Orang-orang ini sedikit sebanyak menyakitkan dakwah Nabi SAW. Sedikit sebanyak kalau kita lihat menyusahkan ataupun menyulitkan ini dakwah Nabi SAW. Sekalipun sahabat-sahabat, kalau anda lihat, ada yang sampai murtad lintas lantaran munafik, ada dalam sejarah. Ada sahabat yang masuk Islam, murtad kembali, walaupun tak banyak tapi ada lantaran ya ini orang-orang munafik ini. Tadi dia dah katakan, ada sahabat-sahabat Nabi yang nak pergi perang, dah register dah, ya kan, dah komplit dah, tapi undur kembali. Ada sahabat-sahabat Nabi yang kalau anda lihat sudah berikan harta yang banyak, tapi akhirnya ambil kembali. Ada sahabat-sahabat Nabi yang rajin beribadah, tiba-tiba tinggalkan ibadah. Banyak perkara-perkara yang berlaku di zaman perjuangan Nabi lantaran berjayanya orang-orang munafik ini. Islam agak suka dalam berdakwah. Dan ini berterusan daripada zaman Nabi, terusnya pada zaman ke zaman, dan sampai zaman kita. Dan insyaAllah Allah SWT sentiasa menjadikan takdirnya, sampai akhir zaman juga pasti akan berlaku. Apabila kita menyambung tugas dakwah, apabila kita cuba untuk berbakti kepada Allah, untuk mengambil alih tugas dakwah ini, untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, sudah tentulah ada orang yang tidak senang. Sudah tentulah ada puak-puak yang dia tidak berapa suka. Sama ada mungkin terhilang pengaruh, atau mungkin kerana mungkin pahaman yang tak sama, atau mungkin kerana personal interest dan sebagainya, mereka juga akan melakukan perkara-perkara demikian. Dan kalau itu berlaku, kita sudah diberitahu awal-awal, kita sudah dijelaskan awal-awal, maka kita perlu mempunyai sedikit kekuatan. Kekuatan kita dalam menjalani kehidupan Allah ceritakan di dalam yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ayat ini kalau kita buka tafsir, para ulama mengatakan khusus ditujukan kepada Nabi dahulu, kemudian baru kepada umat-umatnya. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa berserta dengan orang-orang yang sabar. As-sabru nisfu minal iman. Kata Nabi SAW, sabar ini separuh daripada iman. Jangan main-main, separuh daripada iman. Artinya tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan demikian. Anda tidak akan berjaya ya ini meluluskan seseorang. Anda tidak akan berjaya untuk menyampaikan sesuatu perkara yang anda inginkan kalau anda tidak mampu sabar. Sabar ini salah satu senjata kepada orang-orang yang beriman. Bila anda ada sabar, insyaAllah siapkan. Allah beritahu, ya yallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabar ini dapat menenteramkan fikiran, menenangkan fikiran kita apabila kita menghadapi sesuatu masalah, terlebih-lebih lagi masalah dalam agama. Anda lihat, kita nak bernikah ni bukan senang ni. Orang-orang nak kahwin, sekarang pula kita dengar berapa tu dia punya antara 10,000 kan? 5,000 ke atas lah, 7,000 tu kira, 5 kira pekak lah hari ni kan? Pekak dia kasi, kerja Alberta. Apa Alberta? Alberta apa? Apa? Ha? Ha? Kerja yang lori merah, sunman tu lah. Pekak-pekak 5,000. 5,000. Sekarang 7,000, 10,000. Nak kahwin ni bukan senang tadi, bukan senang. Penuh hubutan itu nak pergi melamar, nak kena tunggu masa, nak pergi naik pelamin, nak pergi turun pelamin, nak kena buka baju Hindustan, baju Arab. Bukan senang kan? Nak beli rumah tangga ni bukan senang nak beli rumah tangga. Dia nak cerai satu saat lagi. Satu saat. Lepaskan talak. Kenapa orang sanggup melepaskan talak? Anda nak bikin benda-benda yang baik ni bukan senang, susah. Tapi nak bikin benda jahat, lantaran apa? Tak sabar. Apa pun perkara yang berlaku, anda lihat pasal orang itu tak sabar. Hilang sabar, bukan tak sabar. Kadang-kadang hilang sabar. Dia kata sabar pun ada limit. Memang ada limit. Tapi itulah perkara yang berlaku. Bila anda tak sabar dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam berusaha, dalam apa pun, sebab itu Allah kasih tip. Allah kasih tip. Minta pertolongan dengan sabar. Anda tak percaya, anda boleh rujuk apapun keberantakan yang berlaku, ataupun penyelesaian yang berlaku, ataupun apa saja perkara yang tidak berjaya dilakukan oleh seseorang, biasanya pasal tak sabar. Kadang-kadang boleh berjaya pasal tak sabar dan cepat berjaya. pun juga ya ini boleh gugur. Boleh juga ketundang. Ya, sabar ini sangat penting dalam kehidupan kita. Azhar dan Ubay seperti ini tak sabar lah. Ya, Azhar dan Ubay, tak sabar. Kalau dia sabar, insyaAllah dia ada tempat di Madinah. Bukan tak ada tempat. Dia ada tempat. Pada peringkat awal dia menjadi orang yang baik dengan Nabi. Dia buat perjanjian. Bagaimana berdagang dengan orang-orang di Madinah. Dia yang menjadi ketua perjanjian. Dan Nabi kembali Madinah. Dia yang jadi ya ini orang tengah untuk berjanji dalam perniagaan. Kalau dia sanggup sabar untuk mendapat tempat sebagai pemimpin, dia tu selamat. Tapi pasal tak sabar ni kan, tak sabar bila pun dapat jadi chief ni kan. Ada orang dia macam mana pun nak jadi chief ni. Dia dah biasa nak jadi chief ni. Sampai ke akhirat pun tak apalah, asal mata neraka, mata neraka pun tak patut jadi chief tu dah. Ada orang macam itu kan, dia dalam duduk kat mana pun dia nak jadi chief. Dia tak nak jadi nombor 2, nombor 3, nombor 5 dia tak nak. Nak duduk kat sini nak jadi pemimpin, ada orang dia nak jadi itu. Sampai kan tak apalah mata neraka pun tak patut jadi captain juga. Kalau aku masuk surga, jadi apa, acai-acai buat apa, dia nak jadi chief. Kadang-kadang dia bilang. So, Abdullah bin Ubay, dia tak nak jadi pengikut, sebab itu dia jadi munafik. Dia tak nak jadi pengikut. Dia boleh masuk Islam, dah jadi orang Islam yang baik. Boleh. Dan dia jadi kawan Nabi, dia tak nak. Pasal dia nak jadi ketua. Dia kan, dia cakap tak apalah, aku masuk neraka pun tak apa, tapi jadi ketua di neraka. Ini yang berlaku, pasal tak sabar. Anda kalau tak sabar pun dalam berbuat sesuatu perkara, anda akan kalah. Formula yang paling penting, resepi yang paling penting dalam berjaya dalam kehidupan ialah sabar. Asabru dengan iman, nisbu dengan iman, baru daripada iman. Dan Nabi mengatakan orang tidak beriman, orang tidak sabar lah orang tidak tidak beriman. Tapi nak sabar ni bukan senang je. Teori nampak macam senang kan. Practical bukan satu perkara yang mudah. Ada benda yang kita boleh kawal lah kan. Kita boleh macam ye-ye, tadah. Tapi dia ada iman. Allah pun tahu, sebab Allah mengatakan ya allazina amanu, ayat Allah mengatakan ya allazina amanu istainu bisabri wa salah wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya perkara demikian bukan satu perkara yang mudah. Illa alal khashin, kecuali orang yang betul-betul faham. Khusus sini kita terjemahkan, orang yang betul-betul faham hakikat hidup ini. Dia faham betul-betul baru boleh. Sebab itulah Allah SWT terangkan yang dikatakan khashin ini salah. Di lain ayat kan Allah mengatakan qada'at lahal mu'minin, berdaya besar orang-orang mukmin itu. Alladzina hum an salatihim khashin, orang yang sembahyangnya itu benar-benar khusyuk. Sebab itulah ayat tadi Allah berikan dua yang ini formula. Ya allazina amanu istainu bisabri wa salah, itulah pertolongan dengan Allah daripada yang ini sabar dan salat. Maksudnya apa? Ada masalah. Masalah ni tak ada satu pun orang yang boleh elak dia. Orang yang tak ada masalah dia abnormal lah, dia tak normal. Penipu besar kalau ada orang dekat saya sepanjang daripada kecil sampai sekarang tak pernah ada masalah kan? Penipu besar kita kata kalau ada orang macam gitu, ya kan? Nabi ni masalah paling banyak sekali, enggak? Masalah rumah tangga, masalah dakwah, masalah dengan masyarakat, masalah dengan sahabat, masalah kan? Tapi bagaimana kita mengatasi masalah? Normal ni, anda kalau ada masalah tu normal. Tapi bagaimana cara anda mengatasi masalah? Cuma masalah ni dua. Setiap benda yang kita tak suka namanya musibah. Namanya musibah. Anda kena kategorikan kat mana. Semua benda yang kita tak suka namanya musibah. Kekurangan duit, penyakit, bergaduh, ini musibah. Tapi kadang-kadang musibah boleh jadi balak, kadang-kadang musibah boleh jadi ini ujian. Ini yang anda kena kategorikan. Nak mengetahui sama ada dia ujian ataupun balak, anda kena tepuk dari anda dulu, muhasabah. Kalau orang-orang yang beriman menerima musibah itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang-orang yang kufur, kufur nikmat, musibah itu berbentuk balak. Itu berbentuk balak. Anda jangan ambil patah bantai semua ujian ni kan. Duit hilang 1,000. Ini ujian. Muka tu tak. Balak, tak pernah sedekah. Itu tak. Itu balak ke tak? Dia bukan ujian ya. Tapi orang yang rajin sedekah tapi dia uji dengan harta. Itu ujian. Orang yang kena penyakit, macam pergi doktor tak bayar duit, habis semua dekat doktor kan. Ujian. Otak engkau tu bukan ujian lah. Engkau tak pernah jaga kesihatan, keretik kata bungkus habis. Maksudnya kita tak jaga kesihatan, itu balak ni. Maksud saya di sini kita mesti nak tahu kat mana kita perspen, kita diuji Allah ataupun kita ditimpakan balak. Itu maksudnya berlaku dalam kehidupan kita. Nah, yang paling penting sama ada di ujian ataupun balak, sabar dan mengadu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ma'al sabirin, sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Kita tidak boleh lari daripada masalah, tapi biarlah masalah itu datang dalam bentuk ujian. Tapi sebelum kita menerima ini dalam bentuk ujian, kita mesti yakinkan diri kita apakah kita benar-benar orang yang beriman atau tidak. Jadi topik perbincangan kita 8, 9 dan 10. Sebab ni sahabat, kenapa orang-orang ini sampai sanggup menipu? Ceritanya masalah hati. Kita tak mau cakap orang munafik, orang munafik, orang munafik. Tapi kita lebih teruk daripada mereka, tak? Macam orang baca Quran Al-Lahab, ni kan? Dia baca Quran Al-Lahab, semua orang pelahap, semua Abu Lahab, Abu Lahab. Dia pelahap tak tahu. Nah, kita tak nak macam itu. Kita ambil pengajaran, apakah kita ada penyakit hati hari ini atau tidak? Penyakit iri, hasad, dengki dengan orang lain. Kalau itu ada, hari ini ubahlah. Kerana ini awal daripada masalah yang sangat azab di dalam dunia. Allahu'alam, mudah-mudahan tiga ayat ini menjadikan pengajaran kepada kita. InsyaAllah pada bulan depan kita akan sentuh ayat yang ke-11 dan seterusnya. Masih lagi topik perbincangan kita, ayat-ayat munafik insyaAllah. Allahu'alam, sekiranya ada soalan yang bersangkut dengan perbincangan kita atau yang lain. Innamal a'malu binniyat. Itu topik pembahasannya. Bila anda beritahu dengan si fulan, kalau boleh engkau jangan berbaik dengan orang ini, kalau boleh engkau jangan itu, apakah niat anda? Niat anda bukan sakit hati ya? Niat anda betul-betul bersih. Anda nak jauhkan dia daripada tertipu ya? Innamal a'malu binniyat. Maksudnya anda beritahu kepada orang supaya dia tidak tertipu. Jadi niat itu baik bagi saya. Dia tak ada kemungkinan dengan sakit hati ya? Tapi kalau kita misalkan tengok orang tu rapat dengan si Polan, orang ni tak rapat dengan kita, misalkan tu. Kemudian kita timbul iri hati. Itu namanya sakit hati. Mungkin kerja kawan dengan dia tu, itu iri hati. Itu namanya sakit hati kan. Tapi yang anda lakukan tadi, saya rasa lebih jelas. Clear benda itu bukan sakit hati, malah dia baik. Itu baik hati hati. Ini masalah yang punca di sini, innamal a'malu binniyat. Niat kita ni menjadi penting untuk menentukan apakah perbuatan kita itu baik ataupun tidak. Allah wa'ala. Nah, bila kita bercakap masalah munafik, anda perlu buatkan semacam takrif. Yang kita cakap munafik ini munafik orang-orang yang nak merusakkan Islam. Itu munafik. Munafik yang clear-cut. Kalau ada orang yang mempunyai ciri-ciri munafik, kata Nabi, munafik itu ayat munafik salat. Tanda munafik itu tiga. Iza haddatha kazaba. Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia memukari. Wa iza tumina khana. Apabila dia berikan amanah, dia mengkhianati. kalau orang ini ada pun tiga-tiga ciri tadi, dia mempunyai sifat-sifat munafik. Apakah dia itu munafik macam yang kita cerita ni, belum tentu. Munafik yang kita cerita ni, orang yang masuk dalam Islam nak rosakkan Islam. Itu satu lagi bab, ya kan? Mungkin ada orang yang beri sifat munafik, berarti dia itu mempunyai tanda-tanda munafik. Berarti Nabi tak suka lah, ya? Benda yang salah. Bila anda bercakap berdusta, berdusta ni haram dalam Islam. Bohong, haram juga. Bila berjanji memukari, memukari pun haram dalam Islam. Bila diberikan amanah, anda berkata pun haram dalam Islam. Anda buat benda-benda yang haram. Tapi apakah anda munafik yang kita masukkan ini? Tidak. Ya kan? Munafik yang masuk dalam Islam, nak merosakkan Islam ini munafik hakiki yang kita cerita. Kalau ada kawan-kawan kita ni, dia boleh janji, dia berdusta. Janji, dia berdusta. Kita boleh gegarkan dia dengan hadis tadi. Bukan ada ciri-ciri munafik. Jangan cakap kau ni munafik lah, jangan, ya kan? Teruk sangat lah, kan? Jangan. Kau ni ada ciri-ciri munafik, ya kan? Nabi tak suka. Pasal yang kita namakan munafik yang memerangi Islam. Itu yang namakan munafik yang kita cerita ni. Ada pun yang lain hari ini. Saya tak nampak lah ada orang Islam yang nak merosakkan Islam, ya. Kalau ada, tak tahulah tulang cerita. Mungkin sifat-sifat munafik banyak. Orang yang suka memecah amanah, orang yang suka berjanji main memungkari, orang yang suka berdusta apabila berkata, itu sifat munafik yang Allah SWT tidak senang. Munafik ini walaupun di kalangan Islam, tempat dia neraka jahanam. Ya. Dia seorang kafir atau jahanam, tidak. Tapi munafik ini walaupun di Islam, tapi tempat dia jahanam. Nah, ini yang kita katakan tadi. Kalau munafik itu dia datang nak merosakkan, dia munafik Abdullah bin Ubay. Tapi kalau ada orang Islam, dia tidak berniat, dia cuma dalam jemaah ni, dia suka berdusta umpamanya. Dia cakap mesti bohong umpamanya. Atau ada kalau berjanji mesti ada je alasan dia tak betul. Kita tak bercakap dengan munafik, dia nak munafik apa? Ya. Dia bukan datang nak rosakkan jemaah anda, ya kan? Dia bukan apa, dia tak munafik. Cuma dia ada sifat munafik. Nabi cuma cakap ayat dan munafik, tanda munafik itu tiga, Nabi terangkan. Seolah-olah kalau orang yang suka berdusta, orang yang suka berjanji, mengingkari janji, orang suka berjanji, mengkhianati, orang ini dah sama macam munafik. Tapi kita tak cakap munafik adalah bin Ubay lah. Dia tak cakap macam gitu, ya kan? Anda kena pisahkan. Kalau ada orang duduk dalam misal kata masjid, kan? Dia nak rusakkan masjid itu. Dia cocok sana, cocok sini, kan? Dia pergi ke ustaz ni, dia cocok ni, kan? Dia ke ustaz ni, cocok ni, kan? Dia pergi ke ustaz tak tahu, dia cakap tak tahu ni, bagus ni. Dia pergi ke akidah, dia cakap ni. Baru kacau. Lalu ustaz ni jadi gaduh. Itu munafik lah, Abdullah bin Ubay. Dia juga orang persatuan pun sama juga. Ya, dia cakap gitu, cakap gini, cakap gini. Dia pergi kat itu, cakap gini. Dia cakap gini. Itu munafik ini, ini. Dia okay untuk memecah belakang. Itu munafik Abdullah bin Ubay. Tapi kalau dia hanya sifat jadi suka mengkari janji, sifat munafik, dia bukan munafik yang kita sebut ini. Tak boleh kita bantaikan macam gitu. Kita kejarkan dengan hadir. Dan dia terlampau banyak, asyik ada alasan aja, kan? Tak datang asyik ada alasan aja. Bet, ingat hadir Nabi, ya, gitu kan? Tanda munafik tiga, bet, jangan main-main. Itu kaki dia terangkit, okey lah. Tapi anda jangan terbantai munafik, jangan kita. Jangan suka labelkan orang lah, orang benci, kan? Dakwah ni mesti bilhal, ha? Dia cantik-cantik sikit, jangan-jangan gitu. Kawan baik gitu, eh, kawan gitu, ya kan? Nanti dia merajuk, dia pun hilang, ya gitu, kan? Kita kawan sikit lah, kita nak berdakwah ni ada kena-kena sikit. Kalau anda cakap tu, kawan kita lah, dia suka buat macam gitu. Husnuzon dulu, baik sangka dulu, eh? Baik sangka, Jangan suruzon. Suruzon ini dia membuatkan kerusakan. Kita anggapkan baik, kita gegar-gegarkan ayat Quran dan hadis. Yang terakhir hadis Nabi. Jadi munafik yang hakiki itu yang kita sebut. Bila anda masuk kat mana pun anda nak memecah belakang. Itu munafik. Walaupun kata-kata dia hebat, kita kata kan. Walaupun hujah dia bagus, dua orang terpengaruh. Sama apa dia berubah dalam ini dia. Itu sama Nabi, Nabi tak berani, tak pernah Nabi hukum dia. Dia berubah, Nabi tak berhukum. Sampai dia mati. Dia mati ni, minta pakai baju Nabi dia. Woi. Kan Nabi tak hukum juga. Anda bayangkan. Kata-kata dia minta. Hujah dia tu Allah Akbar membakar. Jangan main-main dia kan. Dia cakap Quran hadis ni. Dia minta. Tak ada orang yang boleh kata apa. Tapi Nabi tahu. Mati ni nak pakai jaket Nabi. Belum rumah cakap Nabi cakap ketahui lah. Ya kan. Orang yang pakai baju aku ni belum masuk surga. Yang dijaga masuk surga. Mati apa zaman Nabi pun tak tertangkap dia. Tak tertangkap. Jadi hujah tu cantik ni. Perbuatan dia bagus. Tak ada orang tahu. Cuma dalam lagi. Dalam lagi. Ini Allah mengetahui. Allah mengetahui. Itu adalah bin Ubay. Okay, kita tak tahulah ada ataupun tidak. Okay? Tapi yang jelas kalau dalam kat dalam ni dah ada niat-niat yang tersendiri. Itu ciri-ciri yang kita nampak. Kita tak tahu hari ni ada atau tidak orang yang macam itu. Tapi sifat munafik ni banyak. Sifat munafik. Itu banyak. Allah. Allah. Bila anda ada sifat munafik tadi, anda dinamakan sifat nifaq tadi, anda dinamakan munafik. Ini penyakit hati lah kita cakap, penyakit hati. Bila iri hati, dengki, ya kan? Mulanya gitu, cuma iri hati dan dengki. Lepas akan timbul berbohong, akan timbul fitnah, timbul mengumpat, timbul kata-kata tu, timbul suul, buruk sangka dengan orang. Dia akan timbul macam itu. Dia akan timbul penipuan dan berbagai berpura-pura. Dia akan timbul. Dia nak menyembunyikan dia punya kekufuran tadi, dia berpura-pura. Sifat ini yang jahat. Sifat ini yang jahat. Allahuakbar. Kita tak tahulah masalah hati dia. Dan biarlah kita jat daripada sederhana zahir lah. Dan itu yang Nabi sebut. Aku tak diperintahkan untuk menyelidiki hati manusia. Kita pun jangan pergi kipu-kipu lah. Allahuakbar. Nah, sementara belum ada soalan, saya ingin buatkan sedikit pengumuman. Pertama, kursus haji dan umrah sudah berjalan mulai hari Ahad yang lalu. Dan setiap hari Ahad jam 5 ataupun selepas solat asar di perkampungan, surau perkampungan Melayu Gelang. Bagi yang berhajat untuk melakukan umrah, kita akan berangkat insyaAllah 30 hari bulan Mei dan kembali 11 hari bulan Jun. Dan bagi siapa yang berhajat, harap hadir pada kursus tersebut. Bagi orang yang bakal berangkat haji 2005, digalakkan untuk hadir juga untuk mendapatkan sedikit ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan umrah. Bagi yang belum berhajat, sama dengan pergi haji ataupun umrah, boleh juga hadir kerana tempat ini dibuka untuk semua semua orang yang ingin mendapat sedikit ilmu tentang haji dan umrah. Setiap hari Ahad, selepas solat asar ataupun jam 5 di surau perkampungan Melayu insyaAllah, dan sudah bermula minggu lalu. Bagi jemaah yang belum pulangkan buku ataupun kupon dari amal, kalau sudah selesai harap dapat pulangkan supaya kita dapat aturkan berapa banyak yang telah terjual.